Di tandur neng kebon aku ana cleret tiba nyemplung mbok ora kembangi apa tandur ing kebon aku ana jeret tipe nyemplung kok ira kembange apa duri putih duri putih di tandur ing kebon aku ana jeret tipe nyemplung kok ira kembange apa kok ira ayo manut para kiai, ayo manut para kiai, ayo manut para kiai, salatullah. Wetan kali, pulon kali, tengah. manut para kiai.